Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'du. Kaum muslimin kaum muslimat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita melanjutkan kembali pembahasan muamalat dari kitab Mata Nabi Syuja. Yang sampai kita sekarang pada bab asyarikah. Qala al-Sa'isan baca. Bismillah. Qala al-mu'allifu rahimahallahu ta'ala faslan wa al-syarikah khamsa syurut sara'it ay yakuna ala nadin minad darahim wa dananir. Dan untuk syarikah ada lima persyaratan. Adapun yang pertama dilakukan secara tunai dari dirham dan dinar atau uang yang berlaku. Ya tah. Qala al-mu'allif wa lisyarikati khamsu syara'it. Dan untuk syarikat ada lima syarat. Sebagaimana dia baca Ustaz Ihsan Zawallah Khair. Syarikah seperti yang pernah kita bahas definisinya dalam semua mazhab sama. Ittifaqu itsnaini aw akthar ala malin. Ala malin. Aw amalin. Tapi ada perbedaan di sini aw amal. Awid zimmah. Dalam madhab syafi'i zimmah tidak boleh. Dalam madhab syafi'i tidak boleh. Tidak ada syarikah yang hanya dalam zimmah saja tanggungan. Anda beli dengan tidak tunai, saya beli dengan tidak tunai, ini tidak ada. Kalau jumhur mengatakan ada tiga. Pertama, modalnya boleh berbentuk barang, boleh berbentuk uang, juga boleh berbentuk tanggungan. Tapi di sini mazhab Syafi'i mengatakan ayyakuna ala nadhim minad darahim wa danadir. Dalam mazhab Syafi'i persyaratan modal yang diserahkan oleh dua orang bersyirikat haruslah mata uang tunai di daerah itu, mata uang yang berlaku. Dahulu adalah dinar dan dirham. Dinar mata uang emas, dirham mata uang perak. Dinar mata uang emas dengan kisaran karat 19 sampai 21, ya, karena ditemukan beberapa dinar masa dahulu disimpan di beberapa museum, karatnya sekitar segitu dan beratnya sekitar 4,25 gram. Sedangkan dirham mata uang dari perak, satu dinar sama dengan 10 dirham mata uang perak. Ya. Bukan dalam mazhab Syafi'i, bagaimana dengan uang kertas sekarang? Yang bukan dinar dan bukan dirham. Ya. Maka wallahu ta'ala alam. Ya. Kembali kepada permasalahan kias uang dalam mazhab Syafi'i. Ya. Bolehkah uang sekarang dikiaskan disamakan hukumnya dengan emas dan perak? Pernah kita bahas panjang lebar dalam permasalahan riba tentang illat kias dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i ini tidak termasuk mata uang sekarang dinamakan dinar dan dirham. Ya. Ini dinamakan dengan mata uang pembantu. Dan nukud al-musa'idah yang dulu dinamakan dengan resan apa namanya? Apa namanya ya? Lupa saya namanya. Mata uang pembantu yang terbuat dari bukan dari emas dan perak, tapi terbuat dari aluminium atau nikel atau yang perak. Atau pokok penting-penting bukan dari emas dan perak. Ya, fadl saya san. Taib. Wa yattafiqa fil jinsi wal nawi wa yakhlita ma lain. Yaitu adanya sepakat atau kesepakatan dengan dalam sisi jenisnya, kemudian nau'nya dan bercampurnya dua harta. Wa ya'zina kullu wahidin minhuma li sahibihi fi tasarrufi. Dan adanya izin antara yang berserikat kepada yang lainnya dalam melaksanakan atau melaksanakan menaikkan usaha dan hartanya. Wa yakuna ribahu wal khusran ala qadri al malain, dan keuntungan serta kerugian sesuai dengan kadar harta yang dikumpulkan. Iya. Syaratan yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i untuk syarikah, untuk penggabungan usaha modal, wa yattafiqa fil jinsi wan naw'i, dan adalah mereka berdua ittifaq dalam harta tadi, dalam modal tadi, yang uang, mata uang dinar dan dirham atau mata uang yang berlaku di sebuah negara tersebut, ittifaqa fil jinsi wan naw'i, harus sepakat sama dalam jenis dan naw. Jenis lebih luas daripada naw, naw lebih kecil. Ya. Sekarang setiap mata uang adalah mata uang tersendiri. Ya, mata uang tersendiri. Maka dalam mazhab Syafi'i tidak dibolehkan A menyerahkan modal rupiah, B menyerahkan modal dolar. Harus sama-sama rupiah, harus sama-sama dolar. Ya. Ini dimaksudkan dalam mazhab Syafi'i karena nanti ketika pembagian keuntungan bagaimana? Kan otomatis A dengan rupiah, B dengan dolar, kemudian mereka melakukan usaha jual beli barang, bagaimana menentukan porsi masing-masing? Tapi wallah ta'ala alam, ini pendapat yang marjuh, pendapat Syafi'i yang mensyaratkan hanya dinar dan dirham saja, dan hanya satu. Jumhur tidak mensyaratkan demikian. Bahkan kita pernah mengatakan, menjelaskan bahwa jumhur para ulama membolehkan sekalipun modalnya berbentuk barang. Tetapi ketika disatukan, dinilai. A umpamanya modalnya adalah tanah, B modalnya rupiah. Ya. Lalu mereka menyatukan usaha ini dan membuat sebuah usaha jual beli tanah umpamanya. Maka dinilai barang atau modal si yang membuat tanah tadi. Pada saat dijadikan modal digabung, bersyarikat bergabung, berapa nilainya? Dinilai, nanti umpamanya pada waktu itu umpamanya 100 juta, berarti modalnya 100 juta. Si B bawa modal umpamanya 50, berarti 1 banding 2. Si B 50 juta, si A 100 juta. Kemudian mereka jual beli tanah. Jual beli tanah. Nanti di akhir dihitung. Tidak bisa si A yang menyerahkan tanah bagi modalnya, saya tanah saya dulu harganya 100, waktu dijual 100 juta, tapi sekarang nilainya 200 juta. Padahal sudah untung sebetulnya 100 juta, umpamanya sudah untung sekitar 50 juta. Berarti dia 200, 100, 150. Maka si A nuntut, saya enggak mau dapat 100 juta keuntungan dibagi 2, 50, berarti 125, Anda 50 dibagi umpamanya jadi 75, saya enggak mau, kata dia. Sekarang nilai tanah saya 200 juta. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Ya. Persyaratan selanjutnya, wa ayakhlita al-malaini, dan mereka menggabungkan dua harta. Ya. Setelah dinilai tanah tadi jadi uang, ya, dengan uang, kemudian jual beli tanah atau jual beli yang lainnya, ya. Harta mereka digabungkan. Tidak bisa dia misalkan ini harta saya, ketika rugi kamu aja yang rugi. Ya. Walhasil para ulama menetapkan persyaratan ini berdasarkan kaidah umum, kaidah gharar dan riba. Karena akan terjadi gharar kalau umpamanya mereka tidak menggabungkan hartanya, dan tidak terjadi juga syarikah. Wa ayyadzana kullu wahidin minhuma li sahibihi fi tasarruf. Persyaratan yang ketiga, bahwa masing-masing mengizinkan kepada teman syirikahnya, teman syarikat atau teman syirikahnya, untuk melakukan pengembangan harta dengan cara berjual beli atau cara lainnya. Persyaratan selanjutnya yang keempat, wa yakuna ar-ribhu wal khusrani 'ala qadri al-malaini, dan bahwa adalah keuntungan dan kerugian berdasarkan ukuran harta masing-masing, porsi harta masing-masing. Kalau kita katakan bahwa A membawa harta 100 juta dinilai tanahnya tadi, atau memang uang tunai diberikan 100 juta, B 50 juta, berarti 1 banding 2. Maka keuntungan dan kerugian asalnya harus berdasarkan hal tersebut. Andai untung 60 juta dari 150, modal mereka menjadi 210. Untuk yang modal 100 juta berarti berapa, San? 40 ya. 40. Yang modal 50 juta berarti untuk dia 20. Ini untuk keuntungan. Tetapi boleh sebetulnya berdasarkan kesepakatan. Artinya umpamanya dia melihat si modal yang kecil lebih banyak kerja. Sehingga dia mengatakan keuntungan untukmu 60, buat saya 40. Atau buat anda 70, saya 30. 30 dari seluruh keuntungan. Untung umpamanya 70 juta atau 100 juta, maka untuk yang mengelola umpamanya 70 juta, untuk yang modalnya saja walaupun modal lebih besar 30 juta. Ya. Boleh berdasarkan kesepakatan, tapi keuntungan haruslah, kerugian harus berdasarkan porsi modal. Tidak bisa yang modal kecil mengatakan saya mengelola, tapi kerugian kamu yang nanggung ya. Kamu yang nanggung. Walaupun setuju yang mengatakan modal besar, saya setuju. Kenapa ini dilarang dalam syariat? Karena ini mengandung unsur riba, di mana modal dari yang satu terjamin. Maka bentuk akadnya berubah menjadi pinjaman dan dia tidak menanggung kerugian. Wallahu taala alam. Wa li kulli wahidin minhuma fashuha mata syaa. Kemudian bagi setiap salah seorang dari keduanya, dua orang bersyirkah terlebih, boleh membatalkan akadnya kapan saja. Ini dalam mazhab Syafi'i, karena akad syirkah dalam mazhab Syafi'i berarti akad yang tidak mengikat, akdun ghairul lazim. Jumhur mensyaratkan boleh kapan saja dengan syarat tidak merugikan keduanya atau salah satunya. Artinya masih berbentuk barang kan mungkin rugi. Ya. Wa mata mata ahaduhuma batalat. Dan hal yang membatalkan akad syirkah juga adalah wafatnya salah seorang dari keduanya. Bila salah seorang wafat, maka selesailah syirkah di antara mereka. Wabillahi taufik. Jazakallahu khair, kami sampaikan kepada Ustaz yang telah menjelaskan pembahasan syirkah dari matan Abu Syuja dan telah memberikan syarah. Kita berikan kesempatan untuk sesi selanjutnya bagi pendengar dan pemirsa Loja TV yang ingin bertanya terkait dengan pembahasan ini. Anda bisa menghubungi kami di 021-823-6543, silakan, ataupun melalui pesan singkat. Kita terima untuk telepon yang pertama, silakan. Ya, Taib, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Saya dari Pak Tori, Jakarta Barat. Silakan Pak Tori, silakan. Iya, saya ingin tanyakan begini. Ada satu keluarga yang usahanya itu mengkreditkan pakaian di tempat-tempat maksiat gitu. Sudah gitu, karena dia punya anak, orang sebagai orang yang suka ngasuh anaknya, itu setiap tahun dibagi misalnya peralatan untuk sholat, sarung atau baju gitu. Nah itu sarung atau bajunya bisa dipakai untuk sholat atau haram itu? Saya tanya begitu Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Tori. Barakallah fiik. Ya, jazakallah khair Pak Tori di Jakarta Barat menanyakan, ada seseorang yang bekerja jualan ya, di tempat-tempat yang maksiat ya. Kemudian dia menghadiahkan sesuatu, halalkah atau tidak kepada tetangganya? Dia berjualan, akadnya jual beli. Akad jual beli perpindahan barang kepada pihak pihak kedua halal bila terpenuhi rukun dan syaratnya. Walaupun si pembeli tadi membeli dengan hartanya yang tidak halal, tetapi dengan perpindahan akad yang halal kepada pihak selanjutnya, di pihak selanjutnya menjadi halal. Kalau tidak, tidak akan ada uang halal di atas dunia ini lagi. Perpindahan uang kepada pihak lain melalui mana? Melalui bank kan ya? Ada ribanya atau tidak? Bagaimana kita bisa hidup di atas dunia ini? Masuklah ke hutan yang tidak pakai uang. Maka tidak mungkin. Dan syariat tidak memberatkan seperti hal tersebut. Ya. Berdasarkan hadis dari mereka Imam Ahmad, ketika salah seorang mendapatkan harta kambing dengan cara jual beli tidak halal, ada menggorornya, kemudian Rasulullah mengatakan at-taimihil asaro, berikan makanan tersebut kepada para tawanan, berarti di tangan mereka halal. Kalau tidak halal di tangan mereka juga, Rasulullah akan mengatakan buang dan berikan kepada siapapun juga. Berarti diberikan kepada fakir miskin halal. Perpindahannya ke yang halal ini kepada fakir miskin, bila fakir miskin ini menjualnya kemudian, jadi halal atau tidak? Jadi halal. Kalau tidak, Rasul tidak akan menyatakan demikian. Dengan demikian, Allah Ta'ala alam, din Islam adalah din yang sesuai dengan fitrah manusia, bukan yang ekstrim. Dengan demikian, maka uang semua tidak ada yang halal. Kita jangan pakai uang lagi. Tapi pakai apa Anda? Pakai alat tukar yang lain, tetap juga akan ada haramnya. Ya. Jadi tidak masalah dipakai peralatan tersebut oleh pihak yang diberi. Wabillahi taufiq. Baik, Ustaz. Jazakallah khair. Demikian Pak Tari dari pertanyaan dan jawaban yang disampaikan Ustaz. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan untuk penelpon yang kedua, silakan. Ya, halo. Silakan di 021-823-6543. Baik, halo. Ya, silakan, sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Bapak di mana? Dengan Bapak Bogo di situ Pondo, Jawa Timur. Baik, ahlan Pak Bogo, silakan Pak. Pak Bogo? Iya. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini ada yang saya tanyakan. Saya menyewa sebuah sawah. Ini 1 hektar. Zakat, kebetulan saya tanami padi. Kemudian zakat pertaniannya kan 5% untuk pengairan yang membutuhkan biaya. Kemudian 10% zakatnya untuk yang tanpa biaya. Ini yang saya tanyakan, apabila saya panen kemudian rugi, apakah tetap 10% itu atau dikurangi dengan biaya-biaya yang lain? Baik. Pak Bogo, kalau rugi masih sampai 1 nisab atau tidak hasilnya? Masih 1 nisab, Ustaz. Masih 1 nisab. Ruginya rugi dari sisi apa? Kalau dihitung dari biaya sewa, kemudian biaya lain-lain seperti pupuk, kemudian biaya tenaga kerja, sudah mencapai nisab. Bayar dulu hutangnya berarti Pak Bogo. Kalau dibayar hutang-hutangnya, dibayar sewanya, dibayar biaya karyawannya, sisanya masih sampai 1 nisab atau tidak? Halo? Iya. Masih? Jadi ngitungnya jadi dikurangi, itu kan tidak hutang itu Ustaz. Maksudnya dikeluarkan uangnya. Itu sudah dibayar dulu berarti sebelum di awalnya? Waktu ini, waktu apa? Waktu pengolahan lahan itu. Iya, itu sewanya sudah dibayar dulu kan? Atau bayar belakangan? Ya. Dibayar dulu Ustaz. Oh, kalau dibayar dulu berarti sudah tidak ada hutang? Iya. Kalau sudah tidak ada hutang, ini sekarang lebih dari 1 nisab? Iya. Berapa kilo kira-kira? Umpama dapat 1,5 ton. 1,5 ton, masih ada zakatnya. Selagi masih 1 nisab, walaupun rugi, masih ada zakatnya. Langsung dipotong 10% Ustaz ya. Pengairannya pakai apa? Pengairannya kita membayar apa ya istilahnya itu, ulu-ulu air itu, yang mengolah air itu. Tapi dibayar? Dibayar. Kalau dengan dibayar 5% Pak, 10% dengan pengairan yang tidak dibayar. Jadi kalau kita menggunakan tenaga istilahnya yang pengatur air itu, berarti dipotong 5% Ustaz. Iya, diberikan zakatnya. Iya. Jadi kalau ini apa, tetap hitungannya rugi tapi mencapai nisab, tetap dikeluarkan Ustaz. Iya betul Pak Bogo. Cukup Pak Bogo? Cukup. Baik. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan yakinlah dengan bayar zakat, pasti Allah kembangkan harta Anda. Tidak akan berkurang insyaAllah ta'ala dan berkah. Allah yang berkati. Baik Ustaz. Sekolah khair, kita berikan kesempatan kembali via telepon. Silakan di 021-823-6543. Dan pertanyaan pesan singkat Anda bisa sampaikan di 081-989-6543. Ya, halo. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan ini. Mohon maaf Ibu, terputus-putus Bu. Halo. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu di Pondok Rangon. Silakan Ibu di Pondok Rangon. Iya. Iya, saya mau tanya, saya kan ada pembiayaan KPR, Ustaz. Nah. Dengan satu bank, tapi baru syariah. Tapi saya pernah pernah dengar bagian Ustaz, kalau itu masih ada untuk ribanya juga. Nah, ya, pertanyaan saya, kalau saya ingatin jual rumah ini, jual KPR ini, dan menutupi KPR yang lain, tapi nanti ada sisa uangnya, terus saya ingin hutang lagi dengan cara KPR. Nah, itu gimana ya, KPR-nya? KPR yang insya Allah, tapi gitu. Apakah ada KPR yang tanpa riba, Ibu? Kenapa? Apa ada KPR tanpa riba? Jadi developer ini tidak bekerja sama dengan satu bank tertentu. Tidak bekerja sama dia? Tidak bekerja sama. Hah? Tidak. Dia langsung Ibu beli dia dengan cara nyicil? Iya kan, dengan cara nyicil. Sebentar, jadi, kalau terlambat ada denda? Tidak ada. Oh, tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada denda keterlambatan, ya langsung nyicil dengan pemilik developer, bagus ini. Oh begitu. Iya. Nah, walaupun ini saya maksudnya utang gitu, Ustaz. Apa? Utang lagi, padahal kemarin kan saya rencananya ingin tidak ada utang lagi seperti itu, tapi saya perlu rumah gitu. Gak apa-apa utang lagi, tapi ini utang yang syariah. Tadi tutup utang ribanya, jual rumahnya, tutup utang di bank, kemudian ambil lagi satu lagi, nggak ada masalah. Tanpa riba, iya. Apa mengenai satu lagi, di perusahaan suami saya itu ada pinjaman untuk karyawan, tidak ada potongan sama sekali, dan hanya potong gaji, tidak ada bunga jelas. Tidak ada bunga pertambahan? Tidak ada, tetapi kalau misalnya suami saya itu ada uang pengembalian dan tambahannya, itu bagaimana Ustaz? Tambahan maksudnya apa Ibu? Dikembalikan harus berlebih? Iya, berlebih. Riba namanya Ibu. Oh gitu ya. Iya. Baiklah Ustaz. Allah barik fiik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair ya Amu. Di poin orangan, barakallahu fiik. Kita masih terima via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat. Silakan. Di 021-823-6543. Ya, halo. Ya, assalamualaikum. Mohon maaf Bapak, dikecilkan dulu volume suara radio atau televisinya, ada feedback. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Pak Juhari, Pak Ustaz, Pulau Jahe. Masuk. Silakan Pak Juhari. Di mana? Iya, Pulau Jahe. Saya mau nanya nih. Ini saya punya teman punya kantin. Iya. Ya. Dia mau apa namanya? Saya mau ikut saham. Umama 15 juta satu kantin. Ya. Nah ini Ustaz, apa namanya, saya langsung dibayar ini Ustaz, apa bulanannya gitu Ustaz. Jadi kayak sistem bank gitu Ustaz. Gimana Ustaz itu? Apa angkatnya gimana Ustaz? Sebentar Pak Johari, antum ikut saham ya. Dalam usaha kantin dia. Iya. Kemudian langsung dikembalikannya uang dengan cicilan. Iya. Dikembalikannya 15 juta atau lebih? Ya lebih ini saya diuntungin, Mas. Dibilang, oh ini untungnya segini Pak, tiap bulan Bapak gitu. Iya, padahal usahanya belum tentu untung kan? Iya Ustaz. Riba namanya, gak boleh. Riba Ustaz. Iya. Nah ini supaya tidak menjadi riba, akarnya gimana Ustaz caranya? Saya serahkan uang 15 juta. Iya. Jadi Anda bertambah modalnya. Nanti setiap 3 bulan kita hitung berapa keuntungan. Buat saya sekian persen, buat Anda sekian persen. Iya. Kerugian juga demikian. Harus sebesar persentase dari modal saya. Modal saya mau 50, modal dia 50, saya enggak rugi 50%. Iya. Tapi kalau nanti ya udah saya setuju. Kemudian setelah bagi hasil beberapa kali, pada kali ke-10 mamanya rugi. Lalu kata dia, saya masih punya usaha lain. Enggak apa-apa, ada kerugian Anda ini saya tanggung, modalnya saya kembalikan penuh. Nah, ini enggak masalah, tetapi nanti bukan dari awal. Kalau di awal dia mengatakan modal Anda tidak akan mengalami kerugian dan terus diberikan uang bagi hasilnya, maka ini adalah bagi hasil riba. Wabillahi taufiq. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Pak Johari. Barakallahu fiik. Kita angkat pertanyaan pesan singkat saja. Ada beberapa pertanyaan yang menyampaikan sesuai dengan pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah praktek yang sekarang ini berlangsung tentang syirkah di lembaga-lembaga konvensional? Apakah sesuai dengan syar'i? Syirkah di lembaga konvensional. Wallahu a'lam. Sebaiknya bertanya kasusnya begini, begini, begini, bagaimana kasus solusinya? Nah. Kalau secara garis besar, saya jawab juga garis besar, nanti tidak terlalu banyak manfaatnya. Nah, Ustaz. Ya. Barakallahu fiik, kita angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Dari pendengar kita di Balikpapan, apakah zakat pertanian juga berlaku dalam bab zakat perikanan, Ustaz? Sebagian, Allah barik fiik. Ini ikan, ya, dibudidayakan untuk diapain? Dimakan sendiri atau dijual? Kalau tambaknya besar, kalau cuma ikan 2-5 ekor, atau walaupun banyak tetapi tidak pernah untuk dijual, maka tidak ada zakat ikan. Tapi dalam jumlah besar, dalam kolam, tambak besar, tujuannya dijualkan ya. Masuk zakat perniagaan. Karena harta harta sesuatu harta zakat harta perniagaan, aset yang dikenakan zakat perniagaan dengan dua syarat. Pertama, diniatkan untuk dijual, kemudian sudah mulai dijual. Dan ini kita, Anda membudidayakan ikan dengan tujuan dijual. Maka ketika dijual, hasil penjualannya bila sampai nisab perniagaan, ya, yaitu 20 mithqal, maka terkena zakat. Ya. Dengan nilai nisab sekitar 45 juta atau 48 juta sekarang. Bila hasil penjualan ikan tersebut nanti ketika panen sampai demikian, dikena zakat. Bila tidak, tidak. Bila tidak sampai 45 juta, hanya dapat 35 juta, tidak ada zakat. Tidak ada zakat. Ya. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Demikian mendengar kita di Balikpapan. Jazakallahu khair. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah upaya yang maksimal yang bisa kita lakukan ketika harta kita bercampur dengan harta riba, Ustaz, untuk membersihkan harta-harta kita? فَلْيَتَحَرَّ. Tidaklah, kata Rasulullah SAW, dia mencari jalan yang lebih aman. Perkirakan berapa harta riba yang keluarkan dan berikan kepada fakir miskin. Baik, sekolah khair. Kemudian kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan terkait dengan masalah arisan, ya. Bagaimanakah hakikat hukum arisan dalam Islam? Sekolah khair. Pada dasarnya arisan adalah akad utang piutang. Yang menerima, dia menerima pinjaman dari pihak yang lain. Yang belum menerima, dia memberikan pinjaman kepada pihak yang menerima. Maka hukum asalnya adalah utang piutang, dan biasanya arisan tidak ada pertambahan, kan? Maka hukum asalnya boleh. Maka tetapi yang penting untuk diingat, tidak boleh mensyaratkan bahwa yang menerima harus dia menanggung biaya pekan pertemuan depannya. Persyaratan ini menunjukkan bahwasanya berarti yang menerima pinjaman, dia memberikan manfaat dalam bentuk makanan kepada yang lain. Tapi buatlah umpamanya siapa yang ketempatan rumahnya untuk kegiatan tersebut tanpa dihubungkan dengan yang dapat atau tidak, bergiliran. Maka ini manfaatnya sama. Tapi bila dihubungkan dengan ketika dia mendapat, berarti ketika dia menerima pinjaman, dia harus memberikan manfaat kepada yang pemberi pinjaman dalam bentuk makanan. Maka ini ada syubhat riba. Walaupun dikatakan tidak ada niatnya tetap bertambah, hanya sekedar pertemanan dan lain-lain, tapi buat sebaiknya ada syubhat riba, pisahkan antara dua hal ini. Wabillahi taufik. Terima kasih. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Kemudian kita akan kembali pertanyaan dari Ibu Rahma di Jawa Tengah. Beliau bertanya tentang nisab padi, Ustaz. Berapa persen, dan demikian juga tembakau. Insyaallah. Nisab padi ya 5 wasak. Tapi setelah bersih. Wasak adalah ukuran volume, bukan ukuran berat. Bila dikonversikan kepada berat sekitar 350 kilo. 350 kilo. 750 kilo. 500. Kemudian tembakau, tidak ada zakatnya. Karena tidak ada manfaat tembakau kecuali untuk rokok. Dan rokok diharamkan. Ya, sesuatu yang diharamkan tidak ada zakatnya. Zakatnya buang semuanya. Insyaallah. kecuali Anda jual tembakau tersebut ke pabrik yang bukan pabrik rokok. Tapi ada, saya kira nggak ada ya, nggak ada. Kalau nggak ada maka tidak ada zakatnya, karena dia adalah tanaman yang haram. Wabillahi taufiq. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Demikian Ibu Rahma di Jawa Tengah. Kemudian kami akan satu pertanyaan kembali via pesan singkat sebelum kami angkat dari telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, Anda akan iya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah yang dilakukan seorang muslim ketika dia telah melepaskan aktivitas dan usahanya dalam lembaga ribawiyah, kemudian dia tidak dapatkan usaha lain dan yang dia dapatkan dari tabungan yang selama ini dia kerja di lembaga keuangan tersebut? Demikian pula rumah yang dimilikinya juga rumah hasil dari riba, apakah boleh ditempati? Boleh. Kalau dia belum mendapatkan pekerjaan atau sesuatu yang pantas untuk dia dapatkan, ya tidak mesti dia harus jadi tukang angkat, tidak mesti. Karena selama ini umpamanya di jabatannya tertentu, tidak mesti harus kepada tukang angkat. Walaupun sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhu yang merupakan khalifah, pernah jadi khalifah, kemudian masih kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan istrinya adalah anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah, dia bekerja kepada seorang wanita Yahudi untuk memanjat kurma, menurunkan kurma. Turun satu pohon dapat satu biji, akhi. Ya. Tetapi para ulama mengatakan, ya, berbeda orang ke orang. Ada orang yang muruahnya enggak mungkin dia untuk manjat, tapi kalau siap enggak ada masalah, baik sebetulnya muslim. Walaupun Anda selama ini adalah bekerja di lembaga yang wah atau bagus begitu, kemudian keluar karena takut taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak masalah menawarkan jasa angkat atau jasa lain, jasa yang semua orang bisa melakukan untuk mendapatkan yang halal. Tapi sebagian ulama, jumhur ulama mengatakan tidak wajib. Tidak wajib dia menunjukkan dirinya sampai dapat dia pekerjaan yang sesuai dengan muru'ah dia atau dengan wibawanya dia. Allah taala. Selama itu berarti masih boleh dia menggunakan fasilitas yang selama ini dapatkan dengan cara yang haram, karena dia sekarang makin miskin. Karena bila dijual rumahnya, dijual pakaiannya semuanya, enggak punya apa-apa dia. Sedangkan harta yang haram tadi boleh untuk fakir miskin. Kalau dia bertobat, rumah ini, kendaraan, pakaian semuanya diberikannya kepada fakir miskin. Begitu kan? Sekarang kalau dibuat semuanya dia enggak ada punya apa-apa. Fakir miskin dia, buat dia lebih penting. Sahih. Baik. Akan tetapi dengan kebutuhan minimal. Baik. Jazakallah khair. Biasanya demikian. Akhi dan barakallahu fiik, semoga Allah memberikan kemudahan kepada antum. Kita berikan kesempatan via telepon kembali di 0218236543. Silakan. Baik, halo. Iya, sudah masuk. Halo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana Bapak? Dengan Bapak Suryono dari Kerinci, Pak. Di mana, Pak? Kerinci, Jambi. Ah, di Kerinci. Silakan Pak Suryono. Suryono. Ya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Serono. Ya, kami yang dari daerah Sayur Kerinci, Pak. Masya Allah, Pak. Kami mau tanya masalah BPJS ini, Pak. Apa? BPJS. Oh, BPJS, Masya Allah. Silakan, Pak. Ya, kami ada satu lembaga. Nah, di situ ada karyawan. Iya. Nah, terus kami sudah diberi satu sosialisasi dari BPJS daerah, yeah, untuk mendaftarkan karyawannya, yeah, dengan apa ketentuan paling lambat tanggal 1 Januari 2016 besok. Yeah. Nah, bagaimana itu hukumnya Ustaz? Kita kan sudah tahu tentang keharamannya kan begitu, yeah, subhatannya itu. Yeah. Anda bekerja di perusahaan Pak Serono atau enggak? Kami bukan perusahaan, tapi lembaga sosial, seperti pendidikan itu. Lembaga sosial. Kan diwajibkan oleh lembaga tersebut untuk karyawannya ikut BPJS, enggak? Iya, diwajibkan. Ya, kalau diwajibkan, apa boleh buat? Diwajibkan kan, ya? Iya, Ustaz. Jadi diwajibkan, dia tidak berdosa. Sama juga, yeah, bayar asuransi setiap Anda naik angkutan umum. Pasti bayar asuransi. Mau tidak mau, Anda bayar asuransi. Mau naik pesawat, mau naik bus, mau naik apa, pasti naik apa, mikrolet segala macam, oplet dan lain-lain, pasti ada asuransinya itu. Jelas. Tapi karena terpaksa, kau boleh buat. Insya Allah tidak berdosa. kami apa? Kami rubah ini begini, Ustaz. Jadi setoran itu kan tidak kami ambil dari potongan gaji karyawan. Ya. Tapi kami hadiahkan, itu bagaimana gini, Ustaz? Bagi mereka halal. Oh, itu. Bukan bagi ya lembaganya saja. Bukan bagi lembaganya, bagi karyawannya halal karena dia tidak ikut dari uangnya, tapi dari tabarruk atau dari bantuan pihak lain. Boleh dia menggunakannya. Oh iya. Yaudah, terima kasih, Ustaz. Allah barik fiik, Pak Surana. Jazakallahu khair, Pak Surana di Kerinci. Taib, barakallahu fiik. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya, masih di via telepon. Silakan di 021 823 6543. Ya, halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan siapa, Bapak, di mana? Waalaikumsalam, Ustaz. Saya mau nanya, Ustaz. Salam. Dengan siapa, Bapak, di mana? Dari Abu Ahmad di Cikarang. Abu Ahmad, silakan. Abu Ahmad. Saya mau nanya itu, Ustaz, apa? Kalau misalkan kita menanam modal ya sekitar 30 juta. Masya Allah. Nah, kita 10 juta dari saya, 20 juta dari teman. Iya. Nah, yang mengelola, Ustaz, itu apa? Teman itu saya enggak. Iya. Per bulannya saya dikasih 10% dari keuntungan. Dari keuntungan, kalau untung dibagi, kalau enggak ada. Iya. Ya, kalau rugi, nah, kalau rugi dipotong. Ya, kalau rugi misalkan itu berapa itu, Ustaz? Berapa persen kita itunya? Apanya kerugiannya? Iya, kerugiannya. Kerugiannya apa, Bu Ahmad? Berdasarkan modal. Modal Anda kan 10 juta. Ya. Modal teman 20. Ya, kan? Seperti 20 tadi kan ya. Maka kerugian ditanggung berdasarkan porsi modal. Berarti porsi modal Pak Ahmad 1 banding 2. Rugi umpamanya 30 juta habis uang mereka berarti. Kalau rugi umpamanya 3 juta Pak Abu Ahmad menanggung 1 juta dan teman tadi menanggung 2 juta ya. Tapi mengenai keuntungan boleh berlebih. Boleh 1 banding 2, boleh 1 banding sama 1. Ya boleh 1,5 tambah 1,5 sisa apa? Lebih boleh. Tapi kerugian mesti berdasarkan porsi modal. Kalau tidak terjadi riba, di mana modal salah satu pihak terjamin. Ketika terjamin, maka akan menjadi qard pinjaman. Maka bila ada pertambahan, maka ini adalah pertambahan dari akad riba yang sering saya jelaskan. Ya, wabillahi taufik. Jazakallah khair, demikian Abu Ahmad di Cikarang. Semoga bisa difahami dan barakallahu fiik. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Masih di via telepon, silakan di 021-823-6543. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Bapak? Saya Panji, Pak, dari Semarang. Silakan, Pak Panji. Ya, saya numpang tanya itu gini, bahwa saya usaha kecil-kecilan di rumah. Nah, itu saya punya penghasilan rata-rata itu 18-20 juta per bulan. Masya Allah. Nah, sedangkan operasional saya itu sekitar 12 jutaan. Saya ada masih sisa itu untuk makan dan lain-lain itu sekitar 7 juta sampai 8 juta. Itu berapa ya zakat yang saya harus bayarkan setiap bulan? Sebentar, itu? Pak Panji. Ini uang tersisa enggak dari 8 juta buat biaya hidup tadi? Ada, sekitar ada 5 jutaan sampai 6 jutaan gitu. Nah, 5 juta, 6 juta sebulan? Iya. Atau sekarang semuanya? Iya. Tabungan Pak Panji sampai enggak nilainya satu nisab? Soalnya gini, saya kemarin itu kan dapat pencerahan dari ustaz lain gitu, bahwa berapapun zakat yang diterima, hasil yang kita terima itu setiap bulannya itu uang yang kita pakai dan yang kita tabungkan itu 2,5% itu harus kita zakatkan. Dan saya bilang begitu, Pak Panji. Apa cara saya berdasar seperti itu? Pak Panji, ustaz saya bilang begitu, itu ustaz yang enggak ngerti syariat. Oh. Iya. Persyaratannya haruslah ada sampai nisab. Nisabnya 20 miskol, sekitar 45 juta rupiah sekarang. Bila Anda punya uang sampai simpan 45 juta rupiah dan selama 1 tahun tidak pernah turun, dikhilaf dalam mazhab Abu Hanifah dengan jumhur para ulama. Abu Hanifah mengatakan tidak pernah turun. Kalau sebagai jumhur para ulama, sebagai para ulama mengatakan lihat dari awal sampai titik 45, lihat tahun ke depan sampai titik 45, selama rentang tahun ini kurang tidak ada masalah. Jumhur mensyaratkan harus sama, tidak pernah kurang atau naik. Ketika tahun akhir sampai 45 masih ada dapat 45 atau lebih, baru dikeluarkan zakat 2,5%. Bila di pertengahan kurang, tidak, hitung lagi haul. Saya kira Pak Abu, Pak Panji mungkin bisa menyimak kajian-kajian zakat ya di dalam Ramadan. Ada kan di internet saya. Ya, silakan ke sana panjang tentang permasalahan nisab. Ada pertanyaan yang lain Pak Panji? Terima kasih banyak, terima kasih. Waalaikumsalam Pak Panji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Pak Panji. Ya akhi, memberatkan sebagian orang pendapatnya luar biasa. Bahkan ambil zakat dari karyawan yang gajinya cuma 3 juta, 4 juta diambil oleh langsung pihak tata bagian keuangannya, dipotong langsung. Padahal anaknya 5 umpamanya. Buat dia sih ngutang-ngutang dia, sekarang dipotong untuk zakat. Ini bukan potongan zakat, ini pajak atas nama zakat. Lebih berbahaya, kalau pajak terus terang dimutang pajak, jelas hukumnya. Ini pajak atas nama syariat. Allahul Musta'an. Baik, jazakallahu khair. Demikian Pak Panji, dan alhamdulillah ini juga menjawab beberapa pertanyaan dari pesan singkat terkait dengan pertanyaan yang disampaikan Pak Panji. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya via telepon. Silakan di 021-823-65. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Syarif Pak. Di mana Pak Syarif? Di Cilincing. Silakan Pak. Ini Pak Ustaz bertanya. Katanya kan akhir zaman itu arka melimpah ruah, tapi kok orang bicara miskin-miskin ya? Di akhir zaman katanya arka melimpah ruah, tapi banyak orang miskin. Itu saja Pak. Itu saja Pak. Baik. Masya Allah. Allah barik. Katanya, kata hadis Nabi SAW, iya bahwa arka melimpah ruah di akhir zaman. Tapi kadang masih banyak orang miskin, tingkat 2 juta penduduk miskin Indonesia, sampai 20 juta lebih. Bisa. Ukuran miskin yang mereka maksud apa? Coba Anda bandingkan harta sekarang dengan 50 tahun yang lalu, lebih banyak mana yang beredar? Pasti banyak sekarang kan? Ya, akhirnya makin lama makin banyak. Sampai nanti tidak ada lagi yang miskin. Nanti, bukan sekarang, berarti belum hari kiamat. Sabarlah Pak Syarif, bersyukur kepada Allah, berarti kiamat masih belum akan datang secepat dalam waktu yang cepat. Wallah ta'ala, Allah yang maha mengetahui. Tapi itu diantara tanda-tanda hari kiamat. Nah, sekolah khair dengan Pak Syarif di Cilincing. Masih kita terima kembali pertanyaan via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat. Silakan. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa, umur di mana? Dari Ina di Mamuju, Ustaz. Ibu Ina di Mamuju. Mamuju. Di Makassar ya, Bu ya? Iya. Taib. Ya, taib. Silakan. Begini Pak Ustaz, suami saya pernah menikah dengan seorang janda yang punya utang sekitar 12 juta. Dia seorang pedagang, kemudian barangnya tinggal sekitar 6 juta. Tapi dia sudah bayar sekitar 9 juta, kemudian dia bercerai. Masih ada sisa 3 juta Pak Ustaz, bagaimana dengan 3 juta? Apakah suami saya yang punya tanggungan atau bekas istrinya itu Pak Ustaz? Bekas istrinya, bukan suaminya yang punya tanggungan. Ya bekas, ya maksudnya sekarang jadi suami saya, tapi dia dulu menikah dengan seorang janda. Iya, jandanya itu yang menanggung tanggung jawab utangnya dia, bukan suami ibu. Oh ya, terima kasih banyak Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ya. Hai umum. Dan dalam Islam tidak ada harta suami atau istri, tidak ada. Harta suami atau istri, harta istri atau suami, enggak. Masing-masing dimah masing-masing berbeda. Ya. Istri yang berhutang, kepentingan dia yang bayar, apa suami yang bayar? Allahu musta'an. Jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Naik pesan singkat. Mungkin terkait dengan pertanyaan sebelumnya tentang harta suami dan istri. Ustaz, apakah dalam Islam ada harta gonogini, Ustaz? Tidak ada. Gonogini bahasanya bukan bahasa Arab. Gonogini tidak. Saya 11 tahun di Arab Saudi mengambil S2 S3 enggak pernah saya dengar kata-kata Arab. Fi gonogini. Karena ada ya, akhi. Kalau tidak ada, maka itu bukan dari Islam dia, dan memang betul bukan dari Islam. Ya. Tayyib barik fi. Tayyib, jazakallahu khair, barakallahu fi. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendengar sebuah hadis bahwasanya orang yang menyuap dan disuap ada di neraka. Ya. Lalu bagaimanakah hasil usaha orang yang mendapatkan kerja atau usahanya melalui suap? Jazakallahu khair. Allahu barik. Bila dia layak untuk mendapatkan pekerjaan tersebut dan dia bekerja sesuai dengan kesepakatan akad kerja, bagi dia halal hasil pekerjaannya, haram bagi dia rishwahnya. Wabillahi taufiq. Jazakallahu khair. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dalam berserikat dua orang atau lebih lalu kemudian semua menyerahkan modal masing-masing. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimanakah mungkin diulang kembali persentase kerugian masing-masing pihak ketika salah satu atau dari orang-orang yang berserikat tersebut hanya sebatas menyerahkan modalnya saja tanpa ada usaha atau pelaksana? Iya. Seperti yang kita jelaskan dari awal, bahwasanya kerugian berdasarkan porsi modal. Nah, saya umpamanya modal 100 juta. Nah, Ihsan umpamanya modalnya 200 juta. Berarti saya 1/3, Ihsan 2/3. Kemudian kesepakat kita bahwa saya mengelola atau Ihsan mengelola, saya enggak mengelola. Nah, bagi keuntungan karena modal saya setengah, Ihsan penuh 100, saya 50. Bagi keuntungan, kata Ihsan, Ustaz, kita bagi keuntungan karena Ustaz enggak ngelola juga, harusnya kan saya berapa? Antum berarti 75, saya 25 kan? Ya. Ya. Tapi karena yang mengelola, saya enggak apa 10 aja keuntungan. Nah, 90 keuntungan buat Anda, Ihsan, karena Anda mengelola modal lebih besar. Hmm. Ini boleh. Tetapi kerugian, bila kerugian, saya tidak bisa mengatakan saya Ihsan rugi dari 350 juta tadi menjadi umpamanya modal lagi 100. Hmm. Ya. Saya mengatakan saya tadi kan untung cuma dikit dapat, ya, maka saya cuma rugi tadi dapat cuma 10%, 15%, 20%, 20%, saya hanya menanggung kerugian 20%. Tidak boleh menjadi riba dia, karena ada modal saya yang terjamin. Berarti modal terjamin ini bentuknya kayaknya pinjaman, dan saya mendapatkan pertambahan dari keuntungan, maka menjadi riba. Ya, wabillahi taufiq. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya via pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat pihak A bekerjasama dengan pihak B dalam sebuah proyek, dan pihak A menyerahkan modal yang ternyata belakangan diketahui dia meminjam di sebuah lembaga konvensional. Kemudian pihak B yang menawarkan proyek tersebut ternyata juga mendapat musibah, yaitu tertipu karena proyek yang ditawarkannya ada proyek fiktif. Yeah. Pihak A menuntut untuk pengembalian semua modal yang diberikan dari hasil pinjaman bank itu kepada pihak B. Maka pihak B pun bersusah payah untuk mengembalikan pinjaman dari pihak A itu ke lembaga keuangan tersebut. Apakah ini hukumnya sesuai dengan syariat? Tidak, dari awal sampai Z tidak sesuai syariat ini. Masya Allah. Pertama, bila dia tahu bahwasanya teman syirkahnya mendapatkan modal dengan cara riba, hendaknya jangan diterima dari awal. Karena Allah mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah hancurkan riba. Dan jangan-jangan kehancuran usaha teman Anda karena teman Anda minjam dengan cara riba. Anda mengatakan Anda diam. Allah mengatakan yamhaq. Allah hancurkan, Allah ratakan, mahaq rata. Masyaallah. Ya, pohon yamhaq artinya rata. Habis. Naam. Jangan-jangan karena teman Anda ini. Dari awal tidak nyala nasihati. Mari kita bersyirka kerjasama, tetapi jangan pakai modal yang riba. Karena modal riba yang sedikit tadi menghancurkan usaha saya. Lah kalau sekarang sudah terjadi, apa boleh buat? Ya, maka tidak ada kewajiban Anda mengembalikan pinjaman dia. Kewajiban Anda sekarang, apa yang tersisa dibagi sesuai dengan modal porsi modal masing-masing. Kalau Anda ingin mensedekahkan, kasihan lihat dia yang terlibat, ingin mensedekahkan sisa uang Anda tadi, silakan. Wabillahi taufiq. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Umiri dari Padang, Sumatera Barat. Umiri da. Naam. Kalau kita memasukkan modal dalam tambang emas, ya, kemudian dengan perjanjian bagi hasil Taib hanya sebatas itu, Ustaz. Wah, saya saja pertanyaannya apa? Taib. Ya, maaf, mungkin mau bisa diperjelas kembali pertanyaannya dan terpotong mungkin pesan singkatnya. Barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bekerja di sebuah apotek dan ketika pasien atau orang yang sakit meminta obat resep dokter, kemudian dilebihkan nilai kuitansi dari apa yang tertulis di harganya, Ustaz. Apakah ini halal? Jazakallahu khair. Maksud pemerintah mewajibkan kepada setiap apotek yang menjual obat menuliskan harga, maksudnya agar para masyarakat umum mendapatkan pelayanan kesehatan perobatan yang murah. Maka ketika itu tertera dan Anda lebihkan, Anda tidak taat kepada waliul amr. Pada Allah Subhanahu wa taala mengatakan ati Allah wa ati Rasulul amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada waliul amr. Kalau merasa Anda tidak untung dengan cara demikian, jangan jual. Jangan jual yang ada harga terteranya. Ya. Kalau susah sempit jadi bisnis, cari bisnis yang lain. Tetapi dengan menjualnya di atas harga yang telah tertera, jual belinya sah. Karena tidak ada persyaratan jual beli melebihkan dari harga yang tertera, tidak ada. Hanya saling ridho. Dia ridho, tetapi sekarang Anda berdosa karena tidak taat kepada wali amr, sehingga Allah mewajibkan Anda untuk taat kepada wali amr. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Kita angkat kembali pertanyaan via telepon. Silakan di 021-823-6543. Taib. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana? Ini dengan Bapak Gatot di Condet, Pak. Pak Gatot di Condet, silakan, Pak. Ya. Ya, ini mau nanya, Ustaz. Iya. Ini kan masalah pinjaman. Iya. Teman pinjam. Ya, saya sih, tapi dia kan apa bilangnya udah jawab apa waktunya udah istilahnya janjinya udah lebih. Nah, paham saya Pak Gatot, teman pinjam uang ke Pak Gatot. Pinjam duit. Terus? Iya. Ya udah lebih waktunya lah. Saya kan sering itu lah, dia nggak bisa ngasih. Nah, sudah tempo waktu tidak bisa dikembalikan, Pak. Ya? Sudah datang tempo waktu pengembalian, beliau tidak bisa mengembalikan begitu. Enggak ada perjanjian. Cuman kan dia kan tidak ada perjanjian masalah waktu pengembaliannya, Pak. Ya? Tidak ada perjanjian waktu pengembaliannya begitu? Enggak ada, cuman dia yang pokoknya ya bilangnya cuman 6 bulan. Baik. Nah, terus dia itu enggak bisa, kalau saya minta enggak bisa terus. Hey, nah, hey. Dia bilang udah. Ini sekarang gini aja lah, saya nggak bisa ngasih, ini kasih buat jajan aja lah. Kalau gitu hukumnya gimana, Ustaz? Apa? Saya kan nggak minta, cuma dia ngasih jajan gitu. Hutangnya tetap, tapi dia ngasih jajan ke Bapak? Ya. Hutangnya tetap sekian juta, kemudian dia ngasih jajan ke Bapak, gitu? Ya, ini aja buat jajan, buat beli rokok lah, sudah beli rokok. Nah, kalau sudah ada, tetap kasih. Ya, Pak Gatot, yang jajan yang diberikan dia tadi, potong dari hutangnya dia. Oh gitu ya. Kalau tidak jadi riba dia, Pak Gatot. Oh gitu. Pamannya jajan diberi dia hanya 100.000 sehari, potong dari utang dia. Berarti berkurang utang dia sebanyak ya jajan yang diberikan dia. Oh, jadi nanti kurang dipotong di saya itu tak ada. Iya. Enggak perlu Bapak sampai ke dia. Nanti sampai pas waktunya selesai sudah jumlahnya, bilang udah utang Anda selesai. Kan perlu jajan, kata dia. Iya, itu jajan, itu bayar utang. Kalau sekarang kalau Anda bayar lagi, Anda bayar riba. Jelas, Pak Gatot. Oh ya. Iya. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Pak Gatot. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya, masih di via telepon. Silakan. Ya, halo. Silakan, masih ada waktu. Ya, 021-823-6543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Ini saya Al dari Sumatera Barat. Bapak Al? Dari Sumatera Barat. Dari Sumatera Barat. Silakan, Pak. Begini, mau nanya, Ustaz. Iya. Dulu saya kan kerja di leasing. Di mana? Kerja di leasing. Leasing, Ustaz. Leasing. Iya. Misalnya menleasing gitu. Iya, kerja di leasing dulu, Ustaz. Ini lembaga perusahaan, Bapak? Iya, perusahaan leasing Leasing, leasing. Atau leasing. Baik. Jadi saat saya bekerja, saya kredit motor. Jadi saya bayar dengan gaji saya. Itu kurang lebih 1.5 tahun saya kredit, saya keluar, saya kerja di tempat yang baru. Yeah. Jadi saya lunasi motor itu di tempat baru gitu. Jadi sekarang bagaimana status motor saya ini? Di perusahaan yang baru ini bukan leasing lagi kan ya Pak? Oh bukan ya. Alhamdulillah. Iya tay. Motornya bagaimana? Ada lunas tapi? Oh, motornya lunasnya di perusahaan yang baru, di kerja tempat kerja yang baru. Ya, artinya udah lunas. Iya, udah lunas. Ustaz. Jadi nggak ada masalah. Bekerja di tempat leasing dan bekerja di tempat yang riba yang haram. Alhamdulillah Anda telah keluar dari yang riba. Semoga Allah memaafkan dosa Anda selama ini. Wabillahi taufik. Jadi motornya nggak apa-apa, Ustaz. Halal. Apa-apa. Iya, makasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam terkasih. Jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian Pak Al dan jazakallah khair. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya via telepon di 021-823-6543. Ya, halo. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan siapa, umur di mana? Ustaz, saya punya masalah ini Pak. Mohon maaf, dengan siapa, umur di mana? Umu Ami di Tasik. Silakan Umu Ami. Ya. Pak Ustaz, saya dulu waktu kawin, suami saya punya anak laki-laki. Nah, terus dia meninggalkan harta rumah. Masih meninggalkan, suami meninggal Ibu. Udah suami ya, suami saya meninggal. Terus meninggalkan rumah. Apa? Hartanya rumah. Rumah, iya hartanya. Iya. Nah, terus suami saya jual rumah itu. Ya. Saya bagikan ke anak-anak, tapi saya minta beli rumah dulu. Kenapa? Saya beli rumah dulu, minta supaya hasil jual rumah itu. Saya minta beli rumah dulu buat saya gitu. Sebentar Ibu, tadi warisnya dibagi sudah secara ini Ibu? Belum, sudah. Belum. Belum, belum dibagi. Sebelum dibagi, saya minta untuk beli rumah saya dulu untuk saya tempat tinggal sama anak-anak saya. Karena anak-anak saya dari yang saya ada dua, laki satu, perempuan satu. Yang dulu bawa anak bawa suami saya itu anak laki-laki satu. Jadi berarti anak laki-laki semuanya berapa? Dua. Dua. Perempuan dua. Dua. Terus? Jadi saya satu, bawaan dia satu. Iya, terus. Nah, terus sekarang itu anak udah mau memutuskan silaturahmi gitu. Tak pernah ada hubungan apa-apa dengan saya, anak bawaan dari suami itu. Iya. Yeah. Terus saya rencana sekarang rumah yang dulu saya beli itu mau saya jual. Iya. Yeah. Gimana, anak itu masih punya hak nggak? Masih Ibu. Kan dia punya seper, dibagi dulu Ibu. Orang tua dia suami masih hidup atau tidak? Ya? Orang tua suami ketika suami wafat masih hidup? Tidak ada, sudah tidak ada. Tidak ada. Dibagi hartanya Ibu untuk Ibu 1/8. Halo? Ya, halo. Untuk Ibu 1/8 untuk anak laki-laki, anak laki-laki ini anak semua dari suami kan yang bukan dari suami yang lain? Ya, enggak. Oh, jadi dari suami itu. Semuanya. Ya, sisanya dibagi 6. Untuk laki-laki 2/6, 2/6. Untuk anak perempuan 1/6, 1/6. Kemudian setelah tahu bagian ini, maka sekarang ketika rumah itu dijual, berikan kepada anak itu haknya dia 2/6 tadi. Biar dia sudah tidak ada kaitan yang sudah memutuskan silaturahmi gitu kan. Sekarang memutuskan silaturahmi itu apa? Jadi ditelepon susah, menghilang gitu. Iya, menghilang. Enggak tahu Ibu dia di mana dia ada. Enggak tahu. Ya simpan aja uangnya, sampai suatu saat dia datang, berikan. Oh, gitu ya. Allah barik fiik Bu Ami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ibu Ami di Tasik. Baik, kita masih terima via telepon di 021-823-6543. Di belakang Ibu Ami, silakan. Baik, halo. Silakan sudah masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana Ibu? Dengan. Halo, assalamualaikum. Baik, salam. Dengan siapa Bapak di mana? Mau tanya ini. Ya, dengan siapa di mana Pak? Abdillah di Riau. Bapak Abdillah di Riau, silakan. Ini Ustaz, masalah hadiah. Saya kan bekerja di suatu perusahaan. Ini kan kadang-kadang supplier memberikan hadiah untuk saya. Bapak karyawan? Iya, Pak. Iya, perusahaan membolehkan? Itu enggak tahu saya, Ustaz. Enggak tahu. Enggak usah. Kenapa? Ini kan sudah saya tolak. Terus. Tetapi dari supplier tersebut selalu saja mengirimkan. Hukumnya gimana, Ustaz? Hukumnya adalah risuah. Maka bapak kalau tetap dikirimkan, dia berikan kepada atasan bapak yang pemilik perusahaan tadi. Perusahaan bapak bekerja. Jelas? Oh, kalau saya sumbangkan ke fakir miskin gimana, Ustaz? Itu bukan hak fakir miskin. Itu adalah hak dari perusahaan bapak. Karena dia menyerahkan kepada bapak karena ada perusahaan dia dengan perusahaan bapak, kan ya. Maka berikan kepada perusahaan bapak. Ke HRD-nya boleh. Iya, atau langsung ke pemiliknya juga boleh. Kalau mereka tidak mau terima atau khawatir nanti posisi bapak dicurigai segala macam, dicurigai melakukan hal yang tidak benar dengan supplier tadi, maka tidak salah berikan kepada fakir miskin. Tapi sebaiknya dulu berikan kepada perusahaan. Oke. Jadi kan setelah itu kan karena saya membantu supplier tersebut. Itu tetap juga saya berhasil. Tetap tidak boleh bapak terima, karena bapak untuk bekerja dengan supplier itu digaji perusahaan, kan ya? Oke. Ya, maka tidak boleh. Oke, terima kasih Ustaz ya. Allah barik fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada dua solusi tadi ya. Hadiahnya diberikan langsung ke pemilik perusahaan. Pertama, berikan kepada pemilik perusahaan. Enam. Kalau khawatir umpamanya dicurigai segala macam, jangan-jangan kamu selama ini sudah makan banyak dan repot urusannya, berikan kepada fakir miskin. Baru kemudian ke fakir miskin. Iya. Jangan langsung ke fakir miskin. Dan kalau perusahaan memberikan izin untuk diambil, enggak? Kalau perusahaan memberikan izin, berarti iya buat saya, tapi ini saya ambil buat kamu lagi, enggak ada masalah. Iya, baik. Jadi saya hampir tidak ada perusahaan seperti ini. Karena merugikan dia. Karena kalau karyawan ini sering menerima hadiah dari suppliernya, biasanya supplier nanti memberikan, bila setiap masukkan barang dengan kondisi yang tidak bagus, karyawannya pasti terima atau tidak? Ya terima, karena dia ada berharap ini ada masukan. Maka Anda menggaji dia, sedangkan dia berpihak bukan kepada perusahaan Anda, kepada perusahaan supplier, karena dia dapat tambahan. Maka ini merugikan perusahaan tersebut. Dan setahu saya, perusahaan-perusahaan kufar, perusahaan-perusahaan asing di Indonesia mengharamkan itu kepada karyawannya. Masya Allah. Jazakallah khair. Dan mungkin satu pertanyaan terakhir kami akan beri pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum menjual kotoran hewan, contohnya kotoran ayam atau sapi untuk pupuk, lalu kemudian bagaimana hukum memupuk tanaman dengan kotoran dari binatang yang haram seperti kotoran babi, Ustaz? Hukum sayurannya bagaimana? Pertama, ada kaidah istihalah dijelaskan oleh para ulama, perbedaan zat, perbedaan bentuk. Ketika ini sayur dipupuk dengan pupuk najis yang jelas, yaitu adalah kotoran babi, apakah ketika Anda memanen sayur bayam tadi masih ada zat haramnya di sayur bayamnya? Masih ada bau kotoran babi di sayur bayamnya? Kalau tidak ada, istihalahnya sempurna. Perubahan bentuk dari yang haram menjadi bayam. Bayam kuasa bayam halal. Kecuali masih ketika dia ini sudah direbus, dimasak, masih bau kotoran babi. Berarti di sini ada zat yang haramnya masih. Tapi hampir tidak ada. Pada tumbuh-tumbuhan biasanya perubahan wujudnya cepat. Sehingga halal, tidak ada masalah. Cuman hukum sekarang, mubasyaratun najasah. Yaitu Anda berarti ini kotoran mau diapain, dipegang atau di tenda, dipakai kain, pakai walhasil, boleh atau tidak? Jumhur ulama mengatakan boleh. Pada saat itu tersebut, tapi ketika Anda selesai, bersihkan tubuh. Dan tetapi tidak boleh diperjualbelikan najis tadi. Kalau dengan pupuk kandang, hewan yang dimakan dagingnya dengan pupuk kotoran ayam, kotoran ayam atau sapi, khilaf para ulama tentang sah jual beli atau tidak, mazhab Syafi'i mengharamkan, jumhur membolehkan. Dan yang terkuat, wallahu a'lam, boleh. Berdasarkan hadis Uraniyin, di mana para bagaimana Rasulullah SAW mengizinkan para sahabat untuk menyuruh para sahabat yang terkena penyakit wabah di Madinah untuk minum air kencing unta. Baik, kalau air kencing unta adalah najis, tentulah tidak boleh berobat walaupun dengan najis, karena ada di Rasulullah SAW, tadawu la tadawu bi haram, berobat ada yang berobat dengan yang haram. Ini menunjukkan yang pendapat jumhur para ulama bahwasanya kotoran hewan yang dimakan dagingnya tidaklah najis. Ketika tidak najis, maka pupuk kandangnya boleh diperjualbelikan. Wabillahi taufiq. Ustaz, masyaallah. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Demikian pendengar kita yang bertanya terkait dengan permasalahan ini, semoga mendapat pencerahan dan jazakallahu khair. Khitam Ustaz, mungkin silakan. Ya, semoga ini bermanfaat bagi kaum muslimin dan muslimat dan mereka kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dalam permasalahan harta yang merupakan pokok dari kehidupan manusia, sebagai bermanfaat. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.